Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Ali Imran. Pembahasan pagi ini akan kita mulai dari ayat 132. Ayat-ayat ini menjelaskan tentang ciri-ciri atau kriteria orang-orang bertakwa serta ganjaran yang Allah akan berikan kepada mereka. Dan saya ditemani Majelis Taklim Ar-Rahman Tangerang, kemudian juga kajian Al-Fatihah Al-Mubashirin dari Cilincing, dan Majelis Taklim Al-Ikhlas Maharaja Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Quraiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai dari ayat 132. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa, kita mulai dengan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ati'ullaha war rasulah la'allakum turhamun. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أطيع الله والرسول. Taatlah, patuhlah kepada Allah dan Rasul. Kita juga biasa mendengar firman Allah, أطيع الله وأطيع الرسول. Kalau di sini أطيع الله والرسول. Perintah taatnya cuma sekali. Yang ditaati dua, Allah dan Rasulnya. Kalau saya berkata ati'ullah wa ati'ur rasul, perintah taatnya dua kali, yang objek ketaatan juga dua, Allah dan Rasul. Nah, kalau ati'ullah war rasul, taat kepada Allah dan taat juga kepada Rasul, menyangkut apa yang disampaikan Rasul dari Allah. Kita, saya perintahkan, saudara, ke sana, suruh si A ke sana. Apa yang Anda perintahkan itu sebenarnya dari saya. Bisa juga saya yang memerintah, ada orang lain lagi memerintah, boleh jadi beda dengan perintah saya, maka ketika itu saya berkata, taatlah pada si A, dan taat juga pada si B. Itu objeknya beda, dan apa yang diperintahkan berbeda. Kalau ati'ullah wa ati'ur rasul, taatlah kepada Allah sesuai apa yang disampaikan oleh Rasul, taat juga kepada Rasul, walaupun itu tidak disampaikan oleh Allah. Biasa? Oke. Taat kepada Allah dan Rasul itu bisa bertingkat-tingkat. Saya mau beri contoh. Saya berkata begini, coba tulis surat kepada si A, sampaikan begini, begini, begini. Saya ambil kertas, kertas biasa, saya pakai pulpen, saya tulis dengan cepat. Saya taat atau tidak itu? Sudah selesai. Saya sudah tulis. Nah, tapi kalau Anda mau lebih bagus, kalau Anda mau berlomba, mau bertanding, coba tulis ini. Bagaimana itu caranya? Oh, ambil kertasnya yang bagus, ya, tulisannya yang rapi, dan lain-lain sebagainya. Di sini, yang pertama dia katakan taat pada Allah dan Rasul. Kerjakan kewajiban. Sunnah bagaimana? Kalau tidak mau kerjakan, tidak apa-apa. Ya kan? Makruh bagaimana? Yang penting haram, makruh. Oke, kamu udah taat walaupun ada makruh. Tapi bukan itu yang diperintahkannya pada ayat berikut. Apa yang diperintahkannya pada ayat berikut? Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Sari'u terambil dari kata surah, cepat, bergegas. Tetapi bergegas bisa ada dua macam. Bisa saling bergegas, saling berlomba, bercepat-cepat. Bisa juga saya cepat-cepat sendiri. Yang mana lebih keras usahanya? Kalau berlomba bercepat-cepat atau bercepat-cepat sendiri? berlomba bercepat-cepat. Nah, di sini yang diperintahkan berlomba seakan cepat-cepatlah bagaikan kamu berlomba dengan orang lain. Gitu ya. Jadi bagaimana ini sekarang? Oh, banyak sudah ini syaratnya. Saya harus bergegas karena mendapat maghfirah. Oh, itu dia sudah lakukan itu. Oh, saya harus lebih dari itu. Ya kan? Itu artinya sari'u. Kemana? Ila maghfiratim mir rabbikum. Menuju kepada pengampunan Allah. Harus bergegas-gegas. Sudah banyak enggak orang tobat ini sekarang? Sudah banyak ya. Anda sudah tobat atau belum? Insyaallah. Mau lebih bergegas lagi ini ayat ini menyuruh. Ayo bergegas. Mari kita berlomba. Itu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin, dan sorga. Sorga itu bagaimana dilukiskan di sini? Arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ard itu lebarnya. Lebar sorga itu, kita harfiahnya ini, lebarnya selebar 7 langit dan bumi. Biasanya yang mana lebih panjang? Lebar atau panjang? Panjang. Kalau lebarnya kayak gitu, panjangnya kira-kira kayak apa nih? Gitu? Lebarnya selebar 7 langit dan bumi. Sebenarnya begini maksudnya. Bayangkanlah sepanjang kemampuan Anda lebar dan luasnya sorga. Itu sorga selebar dan seluas itu. Tidak harus diartikan, karena nanti akan ada orang yang berkata begini, waduh, kesepian kita, kegedean rumahnya. Iya. Dia ingin menggambarkan bahwa ini luas, ini nyaman. Ada satu orang, tahu orang yang terakhir masuk sorga bagaimana? Satu orang sudah diceburin ke neraka. Masuk neraka, setelah itu Allah berkata, udah deh, angkat dia ke sorga. Sebelum ke sorga menghadap pada Allah. Allah berkata, hei, kamu udah dari neraka, betul ya Allah. Kamu dulu melakukan ini. Disebut dosa-dosanya yang tidak terbayang olehnya, tidak terfikirkan olehnya. Terus dia berpikir sekarang, wah, ini dosa belum dihukum saya ini. Saya pasti mau disuruh masuk neraka lagi. Kata Allah, saya ampuni semua itu. Pergi ke sorga. Sampai dia masuk di sorga, baru di pintu sorga, dilihat orang sudah berkerumun. Dia kembali. Ya Allah, sorga udah penuh. Yang pergi ada tempatmu di sana. Pergi lagi dia kedua kalinya. Dia lihat lagi, sorga udah penuh. Dia kembali lagi kali ini berkata, ya Allah, kamu ngejek saya ya. Atas tahzi'ubi wa anta rabbul alami. Dia bilang, tidak. Pergi, kau punya tempat ada di sana. Selebar langit. Itu orang terakhir masuk sorga kayak gitu. Oke. Sari'u ila maghfirati min rabbika wa jannati 'ardhuha. Uiddat lil muttaqin, telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu dijelaskan oleh ayat berikutnya. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Yaitu orang-orang yang menafkahkan pada saat dia lapang, senang, dan pada saat dia sempit. Tidak dijelaskan apa yang dia nafkahkan. Boleh jadi uang. Boleh jadi tenaga. Boleh jadi pikiran. Boleh jadi waktu. Umumnya ulama mengartikannya menafkahkan hartanya. Banyak uangnya, banyak nafkahnya. Sedikit uangnya, sedikit nafkahnya. Maksudnya tidak kikir. Ciri pertama orang bertakwa, tidak kikir. Ciri keduanya kita akan lanjutkan nanti. Ya. Bagi Anda yang baru saja bergabung dengan kami di sini, kami masih membahas surat Ali Imran yaitu ayat 132 dan kami masih dalam penjelasan mengenai ciri-ciri orang bertakwa. Kami akan lanjutkan kembali. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Quraish Shihab, salah satu ciri orang bertakwa yaitu berinfak pada saat lapang maupun sempit. Dan ciri yang kedua apa nih Pak? Ya, kita lihat ciri yang kedua, wal qaziminal ghaiz. Saya terangkan dulu apa artinya qazimin. Terambil dari kata qazama. Saya beri contoh. Biasa kita membeli makanan yang berkuah atau cair, dimasukkan di plastik. Iya. Setelah masuk di plastik, diapain itu? Diikat ujungnya supaya tidak keluar. Ah, itu namanya qazama, mengikat. Ah, amarah itu tempatnya di mana? Di dada. Kalau dia keluar, ucapannya, ya, marah. Atau tangan yang bergerak. Kalau keluar itu amarah. Ah, kalau diikat sehingga tidak keluar, artinya menahan amarah. Ah, tandanya yang pertama nih, menahan amarah. Orang yang pandai menahan amarahnya itu ciri orang bertakwa. Nah, tapi kita lihat sekarang, kita lihat sekarang. Waktu ibu atau bapak sudah pergi beli makanan di luar, ya, itu boleh nggak dibuka? Kalau mau dimakan dibuka. Nah, bukan diikat terus-menerus toh. Kalau sudah waktunya dibuka. Ah, kita lihat juga. Marah itu boleh. Asal waktunya. Dia diikat, tunggu saatnya dibuka. Ya kan? Ah, jadi berpikir, nah, sekarang saya mau tunggu saatnya. Waktu saya menunggu saatnya itu sudah ini nih. Saya berpikir. Kita lihat, saya berpikir. Makan di mobil enggak ini? Terus berkata, ah, bukan tempatnya makan di mobil. Iya? Bagus. Jangan marah di mobil. Ada pesta, ini terus mau marah, pikirkan, ini bukan tempatnya. Nah, kalau sudah lihat, pikirkan lagi. Sekian banyak yang harus dipikirkan baru dibuka. Ini wajar marah atau tidak? Kalau tidak wajar, enggak jadi marah. Disimpan. Ini sudah orangnya, sasarannya atau bukan? Ada satu orang jalan begitu dia jatuh kena kulit pisang. Ada orang lewat terus bilang, kenapa? Bukan saya yang. Jangan orangnya ditahan lagi, ya toh? Sudah cari sasaran yang benar, tempat yang benar. Kalau sudah, oh iya ini memang wajar marah. Tahan lagi dulu. Berapa kadar amarahnya? Coba lihat. Ini meledak-ledak. Ini pakai tangan. Harus. Kalau sudah saatnya, tempatnya, sasarannya, buka itu amarah. Tapi kalau tidak, simpen terus. Disimpen ya. Ada tingkat yang ketiga yang lebih baik. Jangan simpen di hati. Itulah yang ketiga, wal afina aninnas, memaafkan orang. Kalau memaafkan itu masih ada di hati atau tidak? Apa artinya maaf? Maaf itu artinya menghapus. Jadi kalau dihapus masih ada atau tidak? Tidak ada lagi. Oh dia maki saya ini mendidih ini mau keluar. Saya ikat. Begitu saya ikat, udah bagus, tidak marah. Walaupun masih simpen di hati, ya. Tapi ada yang lebih bagus lagi. Hapus itu bekas luka di hati. Itu tandanya orang bertakwa. Nah, terus itu sebabnya saya selalu berkata begini. Ada orang berkata, saya maafkan tapi saya masih mau. Tapi saya tidak lupakan. Maafkan itu bukan maaf namanya. Kalau maaf itu udah hilang. Nah, ada yang lebih tinggi lagi dari itu. Ada orang berkata begini, udahlah, saya maafkan Anda, silahkan jalan ke sana, saya akan jalan ke sini. Tidak, kita putus hubungan. Ya. Oh, itu masih buruk. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang kepada orang yang berbuat baik terhadap orang yang pernah bersalah pada dia. Aduh, hebatnya ini. Ya, istri saya pernah salah. Saya tidak ingat lagi kesalahannya. Tapi ini tingkat tinggi toh. Minimal Anda jangan marah. Kecuali pada tempatnya. Pada sasarannya, pada waktunya. Itu sebagian tanda orang bertakwa. Kita lanjutkan melihat ciri-ciri orang bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Dan orang-orang apabila melakukan suatu perbuatan yang keji atau menganiaya diri mereka, ada dosa besar dia lakukan atau ada dosa kecil dia lakukan. Ada lagi yang mengatakan, apabila mereka melakukan suatu perbuatan dosa, dan dosa yang dia lakukannya itu pada hakikatnya menganiaya dirinya, bagaimana orang ini? Zakarullah. Dia ingat Allah. Ya Allah, tadi saya maki si A. Kemarin saya ambil uangnya si B. Melakukan dosa ya? Itu minggu lalu saya minum minuman keras. Bagaimana kalau dia bertakwa? Zakarullah. Ya Allah, ada Allah. Ingat Allah. Kalau dia dosa, dia ingat dosanya tapi tidak ingat Allah, itu bukan orang bertakwa. Tapi menarik, ini agama sangat realistis. Dia tidak menjadikan orang bertakwa itu harus terus menerus bersih putih halus sehalus sutra. Dia toleransi. Kalau kamu berdosa, tidak apa-apa. Asal kamu ingat Allah, minta ampun pada Allah. Dia masih dinamai takwa. Tapi takwanya rendah kan? Nabi juga itu bertakwa, takwa tinggi. Kita-kita ini dibawa lah. Kita-kita ini adalah yang kalau melakukan dosa, zakarullah, fastaghfaru lidzunubihim, maka mereka itu cepat-cepat memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Dan siapakah yang melakukan, yang memberi pengampunan selain Allah? Tidak ada yang memberi pengampunan selain Allah. Baru dia katakan, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak bertekad melakukan terus-menerus dosanya, padahal dia sudah tahu bahwa itu dosa. Itu sebagian dari ciri-ciri orang bertakwa. Ya, kita sudah simak sebagian dari ciri-ciri orang bertakwa, dan nanti masih akan dilanjutkan lagi. Barangkali masih ada lagi ciri-ciri selanjutnya, tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Beberapa ciri-ciri orang bertakwa yang sudah dijelaskan tadi dan sudah sampai kepada jika kita berdosa, bersegeralah pada ampunan Allah. Masih ada lagi, Pak? Baik, kita yang terakhir, yang sebenarnya ciri-ciri orang bertakwa itu yang disebut di dalam Al-Quran banyak dari beberapa ayat. Kita lihat di suratul Baqarah ada kan? Udalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi bertebaran ciri-ciri itu. Nah, di sini sebagian ciri-ciri itu apa yang kita terangkan tadi dalam konteks hubungan antar manusia di sini. Ya toh? Tidak kikir, memaafkan, baru memohon pengampunan dosa. Nah, yang terakhir yang disebut di sini yang tadi telah kita singgung, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak terus-menerus melakukan dosa padahal dia sudah tahu bahwa itu dosa. Boleh jadi ada orang yang terus melakukan aneka dosa tapi dia tidak tahu bahwa itu dosa. Nah, ketika itu tentu keadaannya berbeda dengan ini sebenarnya enggak boleh. Tapi aku dia enggak apa-apa, ini soal kecil. Enggak bisa begitu. Dalam berdosa, jangan melihat kepada dosanya, tetapi lihat kepada siapa yang didurhakai. Beda kan? Oh ini kecil nih, cuma ini cuma bohong. Lihat, bohong kepada siapa? Berbohong pada Allah. Kalau saya bohong kepada anak kecil, berbohong kepada temannya, itu lebih ringan, ya kan? Dibanding dengan orang dewasa, katakanlah dia bohong kepada atasannya, kepada presiden, kepada ini sudah lain. Ini yang Anda durhaka kepada Allah. Nah, tidak bertekad, tidak terus melakukan dosa itu, padahal dia sudah tahu bahwa itu adalah dosa. Nah, apa ganjarannya? Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Mereka itulah yang sangat tinggi derajatnya. Kalau saya berkata itu jauh ya. Lihat bintang ini. Enggak ya? Lihat bintang itu. Itulah yang sangat tinggi derajatnya di sisi Allah, yang memperoleh pengampunan maghfirah dari Tuhan mereka, serta sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka itu kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan sungguh indah, sungguh baik ganjaran orang-orang yang beramal. Ah, beramal bukan berangan-angan. Beda kan? Ada orang berangan-angan, oke saya akan taubat deh nanti kalau saya sudah umur sudah tua. Apa yang menjamin dia sampai tua? Itu namanya angan-angan, ya kan? Ini nikmat ajrul amilin, yang kerja, yang berkarya, yang melakukan kegiatan positif. Kita lihat ayat-ayat kita ini lanjutan dari uraian tentang perang Uhud. Di episode-episode yang lalu, di episode kemarin kita bicara banyak tentang perang Uhud. Di sana diuraikan bahwa masyarakat Islam yang bersama Nabi ketika itu mengalami kekalahan. 70 orang tewas, Nabi luka. Ini sekarang diuraikan semua sampai kita pada uraian, udahlah, yang lalu udahlah. Itu ada sistem ditetapkan Allah. Antara lain untuk memperoleh kedudukan takwa, untuk memperoleh pengampunan Allah. Karena apa pengampunan Allah? Itu sebahagian dari sahabat-sahabat Nabi itu melanggar perintah Rasul. Ya kan? Dia disuruh berada di atas bukit, jangan tinggalkan bukit. Dia tinggalkan, kocar kacir pasukan, 70 orang meninggal. Maka Allah memerintahkan, ayo deh bergegas. Kira-kira yang keluarganya meninggal ini, ada enggak? Sakit enggak hatinya? Oh ampuni, maafkan saja itu yang bersalah kan? Baru setelah itu semua diuraikan, dikatakan di sini, Qad khalat min qablikum sunanun, fasiru fil ardh, fanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Sejak dulu, sudah ada pengalaman masyarakat yang lalu. Pengalaman itu tidak keluar dari sunnatullah, kebiasaan-kebiasaan Allah. Tidak keluar dari hukum-hukum kemasyarakatan yang ditetapkan Allah. Semua yang disiplin berhasil. Semua yang taat pada Allah sukses. Siapapun, sejak dulu seperti itu. Semua yang makan makanan kotor, bagaimana? Sakit perut. Dari dulu begitu. Itu namanya sunnatullah. Kebiasaan. Sudah ada sunnatullah. Yang disiplin menang, yang ini kalah. Tidak berbeda sunnatullah itu. Ini yang dikatakan di sini, qad khalat min qablikum sunanun. Sudah ada sunnatullah. Kalau itu kamu tidak bisa pikirkan, tidak bisa terbayang oleh kamu, cobalah bertetirah di permukaan bumi ini. Kamu akan lihat bekas-bekasnya. Ada masyarakat yang runtuh. Kenapa dia runtuh? Ada masyarakat yang jaya. Berangkatlah, lihatlah. Ayo, misalnya ke Mesir, lihat itu Fir'aun. Yang di luar negeri, lihat itu Borobudur. Yang di ini, lihat itu di Roma. Ya kan, itu semua bekas-bekas sejarah yang akibatnya tidak keluar dari hukum-hukum kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Allah itu. Fasiru fil ard fanduru kaifa kana akibatul mukadzibi. Hadza bayanul linnas. Ini keterangan buat semua manusia. Muslim, bukan muslim, ini keterangan. Siapa yang mengikuti hukum kemasyarakatan begini tanpa melihat apa dia muslim atau bukan muslim. Itu kira-kira kalau kita makan makanan kotor pakai baca bismillah. Sakit perut atau tidak? Masih sakit perut juga. Makan makanan kotor tidak baca bismillah? Sama saja. Iya toh? Ada begitu ini. Itu yang sebabnya dia katakan hadza bayanun linnas. Ini penjelasan bukan lil mu'minin. Ini penjelasan buat semua orang. Baru dia katakan wa hudaw wa mau'izatun lil muttaqin. Tetapi ini petunjuk yang sangat halus, nasihat yang sangat bermanfaat untuk orang-orang bertakwa. Nah, jadi yang tidak mengindahkan nasihat ini, mengabaikan nasihat ini bukan orang bertakwa. Itu kira-kira makna ayat ini. Ya. Jadi cukup jelas tadi bahwa ciri-ciri orang bertakwa yang sudah disampaikan oleh Bapak Quraisy Shihab dan juga balasan kepada mereka. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi sesi tanya jawab setelah pesan berikut. Tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Untuk tetap bersama Tafsir Al-Misbah. Dan sekarang adalah saatnya sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu. Yang kami ingin tanyakan kepada Bapak yang terhormat, apakah hikmah di dalam ayat tadi, hikmah Allah Subhanahu wa taala menekankan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa itu menahan amarah, dan adakah hubungannya dengan wallahu yuhibbul muhsinin itu? Terima kasih, Pak. Salah satu potensi yang dianugerahkan Allah kepada manusia adalah nafsu. Ini diberi nafsu. Tetapi nafsu ini seperti kuda liar. Kalau dibiarkan, dia bisa merusak. Maka nafsu ini harus dikendalikan. Bermacam-macam nafsu itu. Ada nafsu makan, ya. Ada juga nafsu marah. Ada nafsu bicara. Macam-macam nafsu memiliki banyak. Nah, inti dari keselamatan seseorang itu antara lain adalah mengendalikan nafsu, dan yang ditekankan di sini adalah nafsu amarah. Jadi apa hikmahnya Allah menjelaskan ini? Untuk menjelaskan bahwa salah satu yang perlu diperhatikan oleh orang yang bertakwa adalah mengendalikan nafsunya, mengendalikan amarah. Nah, nafsu memiliki uang tadi jangan kikir, ya kan? Nafsu berdosa tadi mau ini, kalau terlanjur, ayo. Itu jadi pengendalian diri. Ya. Inti daripada ini adalah pengendalian diri. Saya kira itu. Selanjutnya, Ibu. Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Bapak Quraisy. Bagaimana caranya kita memotivasi diri kita agar selalu bisa berinfak walaupun dalam keadaan sempit? Salah satu. Yakinlah atau tanamkanlah di dalam diri Anda bahwa harta saya yang sebenarnya itu hanya yang saya makan dan saya habiskan, yang saya pakai dan lapu habis sama saya, ya toh? Dan yang ketiga, yang saya infakkan pada orang. Jadi yang kekal itu Nabi seketika pernah berpesan pada Sayyidah Aisyah. Aisyah, ini ada kambing, dipotong, bagikan pada tetangga. Ketika Nabi kembali, Nabi bertanya pada Sayyidah Aisyah, bagaimana kambingnya? Beliau menjawab, sudah habis Rasulullah, yang tinggal sedikit pahanya buat kita. Apa kata Nabi? Oh, bukan begitu. Yang tinggal itu yang kamu beri orang. Yang habis ini nanti yang kita makan. Nah, kalau setiap orang merasa bahwa apa yang dia berikan itu sebenarnya miliknya. Saya beri contoh lagi. Kalau ibu ke luar negeri atau keluar kota beli barang. Kalau barangnya ibu bawa sendiri ke rumah, berat enggak? Repot enggak? Bagaimana kalau ibu titipkan sama orang? Lebih bagus dititipkan ya. Oke, kita punya rumah itu di sana. Titipkan sama orang, beri orang, dia bawakan kita ke sana. Nah, kalau kita bisa memotivasi jiwa kita begini, sebenarnya ini barang saya nih. Daripada saya yang bawa-bawa, udah saya titip, saya beri. Ya yang pakai. Itu salah satu yang ditunggu. Ya memang berat ya Bu ya, karena nafsu itu tadi, ada godaan itu tadi, ada setan itu yang berkata, kamu bakal kehabisan ini. Saya kira itu. Baik, kita akan lanjutkan lagi sesi tanya jawab ini dan diskusi memang semakin menarik. Tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kita lanjutkan lagi diskusi interaktif ini, silahkan Ibu. Maaf Pak Ustaz, saya mau bertanya, apakah hubungan pahis ya dengan menzalimi diri sendiri dan hak-hak utama apakah yang sering kali kita langgar sehingga kita termasuk orang yang menzalimi diri sendiri? Terima kasih. Apakah hubungan fahisyah dengan menzalimi diri sendiri? Sebenarnya itu hubungannya kita bisa katakan hubungan timbal balik. Siapa yang melakukan suatu dosa, itu dia menganiaya dirinya sendiri. Siapa yang menganiaya dirinya, maka itu dia melakukan dosa. Mari kita lihat sekarang. Kita ambil contoh yang simple dulu, ya. Kita tidak usah ambil yang terlalu tinggi. Yang merokok itu gimana? Ya. Kesehatannya terganggu. Dia zalimi dirinya atau tidak? Apalagi yang besar. Yang membunuh. Kalau dia tertangkap di dunia, dia aniaya dirinya. Masuk penjara atau dibunuh. Kalau tidak di dunia, di akhirat dia tersiksa. Jadi dia punya hubungan yang sangat erat antara melakukan fahisyah atau melakukan dosa dengan menganiaya diri sendiri. Jelas Bu ya? Satu lagi. Terima kasih. Begini Ustaz, ada yang mengatakan bahwa mengharapkan surga itu tingkatannya lebih rendah dibanding beramal hanya untuk meraih ridha Allah gitu. Sedangkan sementara yang Ustaz jelaskan tadi di ayat tersebut bahwa kita harus berlomba untuk memburu surga Allah gitu. Bagaimana pendapat Ustaz mengenai ini? Terima kasih. Iya, sekarang begini, memang bertingkat-tingkat itu takwa. Saya itu dulu dari dulu ada bahasan Ibnu Sina berkata begini, filosof Muslim itu. Dia bilang ada tiga tingkat orang. Kemudian saya katakan sebenarnya bisa empat. Ada tiga tingkat orang dalam interaksinya dengan Tuhan. Ada yang takut masuk neraka. Dia sholat karena takut masuk neraka. Ibnu Sina menggambarkan itu seperti seorang pembantu yang tidak tahu budi. Dia baru mau bersihkan karena takut. Ya. Kalau tuannya tidak ada, kotorannya dia taruh di bawah karpet. Karena dia takut. Nah, ada lagi orang yang dalam interaksinya dengan Allah seperti pedagang. Pedagang itu mau rugi, mau capek, bukan mau rugi, mau capek, mau keluarkan biaya iklan. Karena apa? dia mengharap bukan ridha Allah dulu. Ini pedagang nih. Ya. Dia mengharap dapat untung materi. Nah, ada orang berinteraksi dengan Allah, saya salat, dia tidak ingat neraka, dia mau masuk surga. Boleh. Tetapi ada yang ketiga, seperti ibu dengan anaknya. Ibu itu takut pada anaknya. Yang bayi lah kita gambarkan dulu. Tidak ya? Dia mengharap dari bayinya. Kenapa dia mau bangun malam? Ganti popoknya dan lain-lain. Kenapa itu? Karena cinta pada anak. Ah, ini yang tertinggi. Tiga tingkat ini boleh dilakukan. Tapi tentu yang paling tinggi, yang karena cinta. Itu yang Rasulullah. Kenapa kamu masih sholat? Kenapa ini? Sudah diampuni dosamu. Apa saya tidak wajar bersyukur pada Allah? Cinta. Oke, okay, saya kira itu. Ya. Ya. Jadi inti dari ayat 132 sampai 138. Iya, mungkin kita bisa berkata begini, bahwa kita dituntut untuk taat pada Allah dan Rasul. Ketaatan pada Allah dan Rasul ini yang dituntut dari kita adalah minimal percaya akidahnya, rukun iman itu, ya toh, melaksanakan kewajiban rukun Islam itu minimal. Tetapi ada yang lebih tinggi dari itu, apa, melaksanakan sunnahnya, bergegas, walaupun tidak punya dosa yang kita ingat besar, kita tetap memohon kepada Allah. Itu yang diperintahkan pada ayat berikutnya. Kemudian, tanda-tanda orang bertakwa itu bertingkat-tingkat, tapi tanda-tandanya yang disebut di sini ada 3 atau 4. Yang pertama, tidak kikir. Yang kedua, pandai menahan amarah atau memaafkan orang yang bersalah, dan yang lebih tinggi dari itu berbuat baik kepada orang yang pernah bersalah pada dia. Kemudian dia selalu mengingat Allah dan berusaha untuk mendekatkan diri dan bertaubat kepadanya. Itu tanda-tanda yang disebut sini. Yang keempat, kesimpulan barangkali yang kita bisa ambil di sini adalah bahwa Allah dalam kehidupan kita ini, kehidupan bermasyarakat ini, menetapkan sistem yang berlaku untuk semua, tidak membedakan antara muslim dan non-muslim. Siapa yang kerja keras dapat untung, ya kafir atau muslim. Siapa yang tidak belajar bodoh, kafir atau muslim. Itu namanya sunnatullah. Al-Quran merupakan kitab pertama yang berbicara tentang hukum-hukum kemasyarakatan, yang di mana Allah menetapkan hukum-hukum itu tanpa membedakan suku, bangsa, agama. Kalau umat Islam mundur, itu karena melanggar. Kalau orang lain maju, itu karena menerapkan sistem dan sunnatullah. Ini barangkali kesimpulan yang kita bisa ambil dari ini. Ya. Cukup jelas tadi sudah disampaikan oleh Bapak Quraiz Shihab, ciri-ciri orang bertakwa, kemudian juga ada balasan yang akan diperoleh. Dan semoga kita menjadi orang yang selalu berlomba-lomba dalam meraih cinta Allah Subhanahu wa taala dan bersegera memohon ampunannya. Insya Allah kita akan jumpa lagi besok di acara yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan ya ilahi rabbi, tuntun mulia, Ramadan yang penuh makna dalam hidup kita. Bulan suci Ramadan yang penuh arti, kita bersama diuji membersihkan diri.